hal tersebut ditinggalkan karena menyadari bahasanya itu adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ditinggalkan karena kebetulan ditinggalkan atau karena kebiasaan dan budaya dan tradisi, namun karena kesadaran penuh bahasanya itu adalah maksiat dan itu adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, dan motivasi yang mendorong terjadinya hal tersebut adalah rasa takut kepada murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahasanya tentu di antara syariat Islam di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk wabidil quba, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Dan perintah berbuat baik dan menunaikan hak keluarga, hak orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita, itu ada dua macam bentuknya. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ada orang-orang yang haknya adalah mendapatkan bir, dan ada orang-orang yang haknya adalah mendapatkan silah. Ada anggota keluarga atau orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita dan hak dia adalah bir. Inilah orang tua kita, inilah bapak dan ibu kita, demikian juga kakek dan nenek dan seterusnya. Yang biasa kita terjemahkan dengan berbakti kepada orang tua. Namun perlu diketahui bahasanya orang tua atau kewajiban berbakti kepada orang tua yang dimaksudkan bukan hanya sebatas ayah dan ibu saja, ya. Ayah yang dekat dan ibu yang dekat, yaitu ayah dan ibu yang betul-betul ayah dan ibu. Namun termasuk di dalamnya adalah ayah dan seterusnya ke atas, dan ibu demikian juga seterusnya ke atas. Maka kakek demikian juga nenek itu adalah bagian dari kita memiliki kewajiban kepada mereka sebagaimana kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Sedangkan orang-orang yang punya hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan dengan kita, ya namun tidak tergolong walidain, maka hak mereka adalah silah. Yang ini biasa kita bahasakan dalam bahasa kita dengan istilah silaturahmi atau silaturahim. Apa beda antara silah dengan bir? Bir yang merupakan hak orang tua dan silah yang merupakan hak kerabat yang bukan orang tua. Maka silah artinya adalah sekedar kita memiliki hubungan, kita tidak lupa untuk berbuat baik kepadanya. Sedangkan bir lebih dari hal tersebut. Bir adalah kafatul khair, adalah berbuat baik yang berulang kali, berbuat baik yang berulang kali dalam jumlah yang banyak, dalam intensitas yang terus menerus. Itu bir yang merupakan hak orang tua. Lain hanya dengan kerabat yang bukan orang tua, boleh jadi paman, boleh jadi sepupu atau yang lain, maka hak mereka adalah silah. Hak mereka adalah kita tetap punya hubungan baik, kita punya menjalin hubungan baik dengan mereka, itu hak mereka. Dan tentu bentuk kebaikan yang kepada orang-orang yang haknya adalah silah, itu bentuk kebaikannya tidaklah sebanyak kebaikan yang wajib kita berikan kepada orang tua yang haknya ada bil. Maka ketika dikatakan ketika seorang anak yang telah sukses secara duniawi, namun kemudian dikatakan bahwasanya dia tidak lupa dengan orang tuanya, maka dia belumlah anak yang berbakti. Karena sekedar tidak lupa dengan orang tua, maka itu bukanlah kebaikan yang banyak. Itu tidak lupa dengan fulan, dengan si A dan si B, itu adalah sekedar silah, sekedar menjalin hubungan dan bukan memperbanyak kebaikan. Maka itu boleh jadi itu adalah satu hal yang layak, satu hal yang tidak keliru, manakala ditujukan kepada paman, kepada sepupu, kepada tante, kepada om dan yang lainnya. Namun kok tidak lupa, namun ditujukan kepada orang tua, maka itu belum menunaikan kewajiban, yaitu birrul walidain. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahasanya birrul walidain tentu adalah satu amal saleh yang mulia, satu hal yang merupakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan hak orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menunaikan haknya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk supaya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka kita punya kewajiban, maka orang tua adalah orang yang pihak yang paling manusia yang paling utama mendapatkan pengabdian kita, mendapatkan kebaikan kita, mendapatkan servis dan pelayanan kita, tentu setelah manusia yang merupakan rasul dan nabi untuk kita sekalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara hal yang menunjukkan mulianya dan pentingnya berbakti kepada orang tua adalah apa yang Nabi sampaikan dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridhal walidain wa subtullah fi subtil walidain. Bahasanya ridha Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan ridha orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebabkan murka dan marahnya orang tua. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa menunjukkan mulianya kedudukan berbakti kepada orang tua, karena ridha mereka itu menjadi sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga hadis ini mengingatkan bahaya yang menyakiti orang tua, manakala apalagi jika orang tua tersakiti dan sampai marah karenanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya marahnya orang tua adalah sebab marahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu ridha Allah Subhanahu wa taala adalah yang lebih diutamakan daripada keridhaan seluruh makhluk. Oleh karena itu, maka tentu kewajiban kita dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini untuk melakukan berbagai macam aktivitas, perbuatan dan perkataan yang menyebabkan orang tua itu ridha, itu ada ya, ada rambu-rambunya, ada aturannya. Ya, ada koridor yang harus diperhatikan. Karena tentu mencari keridhaan orang tua tidak boleh tanpa aturan. Ada aturan dan ada koridor yang harus diperhatikan oleh seorang anak agar bisa berbakti dengan benar sebagaimana tuntunan syariat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka ada dua kaidah penting. Ada dua kaidah penting berkenaan dengan kewajiban seorang anak, berkenaan dengan kaidah yang harus diperhatikan, berkenaan dengan keinginan kita untuk berbakti kepada orang tua dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata menyenangkan orang tua tidak mesti itu satu hal yang merupakan tergolong berbakti kepada orang tua yang diperintahkan oleh agama, manakala melanggar dua kaidah yang akan kami sampaikan dan akan kami sebutkan dalam kesempatan siang kali ini. Kaidah yang pertama, tentu kita tidak boleh menyenangkan orang tua manakala permintaan orang tua yang menyebabkan orang tua itu gembira adalah satu perbuatan yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tua itu gembira, orang tua itu bahagia ketika anak perempuannya buka-buka aurat, ya, maka itu bukanlah berbakti kepada orang tua, bahkan itu menjerumuskan orang tua. Karena untuk ketika anak itu taat dengan orang tuanya yang memintanya untuk buka-buka aurat, maka dia menambahkan dosa untuk orang tuanya tanpa mengurangi dosa pelakunya, tanpa mengurangi dosa anak yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taat kepada orang tua dan menyenangkan orang tua namun dengan durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah berbakti, bahkan menjerumuskan orang tua ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, orang tua, pemerintah, penguasa, guru atau yang lainnya, manakala dengan mentaati keduanya, mentaati orang-orang tersebut, kita menjadi pelaku maksiat, kita menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala kita utamakan di atas ridha seluruh makhluk. Namun bukan berarti anak yang tidak taat, yang tidak boleh taat kepada orang tuanya, manakala orang tuanya memerintahkan maksiat, itu bukan berarti kemudian menantang orang tua dan membangkang secara terang-terangan. Namun yang menjadi kewajibannya adalah sekedar tidak patuh dan tidak taat, karena hal yang menyenangkan orang tua dalam hal ini adalah maksiat kepada Allah SWT. ini bukanlah bukti cinta kepada orang tua, namun malah menjumuskan orang tua ke dalam dosa. Aku liqouli hadza fastaghfiru wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah kedua yang penting untuk kita perhatikan supaya kita berjalan dengan jalan yang benar, manakala kita ingin berbakti kepada orang tua dan manakala kita ingin membahagiakan dan menyenangkan orang tua. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Abu Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan la ta'ata lil walidaini illa fima huwa nafun lahuma duna dararin 'alal ibni fihi. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada orang tua, tidak ada kewajiban untuk taat kepada orang tua kecuali dalam perkara fihi nafun lahuma, yang itu memberikan manfaat kepada orang tua, duna darar 'alal ibni fihi, tanpa menimbulkan madarat, tanpa menimbulkan kerugian, tanpa kemudian memberikan madarat kepada anak dalam hal tersebut. Maka bakti yang wajib, bakti yang menjadikan kewajiban seorang anak, dan upaya untuk menyenangkan orang tua yang menjadikan kewajiban anak dibatasi dengan kaidah ini, yaitu itu adalah satu kewajiban manakala apa yang diminta oleh orang tua itu adalah satu hal yang bermanfaat untuk orang tua tanpa merugikan dan menimbulkan madarat kepada anak. Oleh karena itu, jika orang tua memiliki satu permintaan dan permintaan ini tidak memberikan manfaat kepada keduanya, tidak merugikan keduanya, dan malah memberikan manfaat kepada anak. Ketika orang tua melarang satu hal, namun hal ini satu hal ya, jika dilakukan oleh anak sangat manfaat bagi anak tanpa memberikan madarat kepada orang tua, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada orang tua dalam masalah ini. Karena yang jadi kewajiban, karena perkara yang wajib untuk ditaati adalah satu hal yang memberikan manfaat kepada orang tua tanpa memberikan madarat kepada anak. Maka ketika orang tua memerintahkan satu hal dan perintah tersebut jika kita laksanakan itu merugikan anak dan tidak memberikan manfaat kepada orang tua, maka tidak ada kewajiban berbakti di dalamnya. Sebagaimana contohnya adalah seorang yang datang kepada Imam Ahmad rahimallahu taala, yang dia bertanya kepada Imam Ahmad dan meminta fatwa bahasanya ayahnya memerintahkannya untuk menceraikan istrinya. Maka Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan, jangan kau ceraikan istrimu. Jangan kau ceraikan istrimu. Karena menceraikan istri dalam hal ini, dalam keadaan anak, itu tidak di tempatnya orang tua, tidak dan numpang di rumahnya orang tua. Maka tanpa kemudian anak durhaka kepada orang tuanya karena sebab kemudian beristri, maka hal ini menceraikan istri bukanlah satu hal yang memberikan manfaat kepada orang tua dan memberikan madarat kepada anak. Terlebih lagi jika anak tersebut telah punya keturunan dari istrinya, maka ini satu hal yang memberikan madarat kepada si anak tanpa memberikan keuntungan kepada orang tua. Maka tidak ada kewajiban taat kepada anak dalam masalah ini kepada orang tuanya. Maka semisal orang tua melarang anaknya untuk bergaul dan bersahabat dengan anak, dengan orang-orang yang saleh. Dia larang anaknya, kamu jangan bergaul dengan si A dan si B meskipun dia adalah orang yang baik-baik, saya tidak ingin kamu jadi anak yang baik, ketularan mereka-mereka. Maka tentu permintaan semacam ini satu hal yang tidak boleh dituruti, dan marahnya orang tua dalam hal ini tidaklah mendatangkan muka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bergaul dengan orang-orang yang baik tersebut tentu memberikan manfaat di dunia dan di akhirat bagi si anak, dan ini tidak memberikan mudarat dan tidak menyusahkan orang tua. Maka ini satu hal yang bukan termasuk bagian dari kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Itulah dua kaidah penting yang patut untuk disadari oleh setiap anak dan dipahami oleh setiap orang tua berkenaan dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوة إنك أنت على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغ حبك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم انصر مجاهدينا في كل مكان اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأرضى عن الحمد لله رب العالمين.